Tenanono perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Buat tulung ojo ngecewa ni hatiku sing kadung pengen bahagia ni uremu. Prajuritku yang hebat, gunakan keberanian dan kesetiaanmu untuk menjaga negara, termasuk dalam menjaga orang-orang yang kalian cintai. Yang akan pernah terbuat.